Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jama'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk baca kitab Awa'iqut Talab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Salam bin Barjas Ibn Abdul Karim rahimahullah. Qala rahimahullah, قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله احترام العالم adab, di antara adab seorang murid dan seorang guru yang beliau sebutkan adalah ihtiramul alim, menghormati dan memuliakan orang yang berilmu, menghormati dan memuliakan seorang guru. Qala rahimahullah, wal yajlis baina yadayhi muta'addiban, maka hendaknya seorang murid duduk di depan gurunya muta'addiban, dalam keadaan beradab dengan sopan santun, sebagaimana di antara yang ditunjukkan di dalam hadis Jibril alaihi salam. Bagaimana bunyi hadis nyakil dalam hadis Jibril? Bagaimana Fis bunyinya dalam hadis Jibril? Arba'in sampai hadis berapa? Sudah sampai 10? Oh, berarti sudah. Bagaimana bunyinya? Di antara adab seorang murid yang disebutkan di dalam hadisnya Jibril, apa Bas? Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala'a alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sa'ri la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, ketika kami duduk-duduk bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seseorang yang sangat putih bajunya, sangat hitam rambutnya, dan tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan. Bajunya bersih, rambutnya rapi dan bersih, pakaiannya juga bersih. Ini diantara adab seorang pelajar, adabnya murid atau adabnya santri. Ketika belajar, pakaiannya bersih, pakaiannya rapi, badannya juga bersih. Kemudian jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di depan nabi sallallahu alaihi wasallam, menempelkan lututnya ke lutut nabi dan meletakkan dua tangannya di atas kedua pahanya. Duduk dengan adab, duduk dengan baik, duduk dengan sopan. duduk yang menunjukkan kesiapan dia untuk belajar, di samping duduk yang menunjukkan penghormatan dia kepada seorang guru. Maka kata beliau di sini, hendaklah seorang murid duduk di depan gurunya muta'adziban, dengan beradab, sopan santun, walaupun belajar di balik tembok, walaupun belajar di balik tirai, seperti para akhwat atau para banat, walaupun gurunya berada di sebelah, tidak kemudian sambil bersandar, tidak kemudian sambil bermain, tidak kemudian sambil tidur. Duduk dengan beradab, duduk dengan sopan santun. Nah, sekali lagi, walaupun itu duduk di balik tembok, sebagaimana para banat atau para akhwat ketika belajar, duduk dengan sopan, duduk dengan penuh perhatian, bukan belajar itu dengan bersandar atau sambil bertelekan atau malah sambil tidur, bukan. Nah, qala wa yudhiru ghayata hajatihi ila ilmihi, dan seorang murid menunjukkan puncak kebutuhannya, dia sangat butuh kepada ilmunya guru, sangat membutuhkan apa yang disampaikan, yang akan disampaikan oleh gurunya, sebagaimana duduknya malaikat Jibril ketika datang kepada Nabi, menampakkan sikap siap menerima ilmu, menampakkan sikap penuh perhatian, sangat memperhatikan terhadap apa yang akan disampaikan, sebagaimana duduknya malaikat Jibril dengan menempelkan lutut dengan lututnya Nabi, seperti duduk apa? Iftirash, lututnya ditempelkan, menunjukkan apa? Sifat sangat butuh kepada ilmu, dan menunjukkan apa? Kesiapan untuk menerima ilmu. Ini karena ilmu. Seorang guru dihormati, dimuliakan, dihargai karena ilmunya, bukan karena zatnya. Karena ilmunya, bukan karena jasadnya. Karena ilmu. Itu semua dalam rangka memuliakan ilmu. Qala wa yad'u lahu hadiran wa ghaiban, dan seorang murid hendaknya wajad'u wa mendoakan lahu kebaikan untuk gurunya, mendoakan kebaikan untuk guru, semoga dipanjangkan umur, semoga tetap diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya dengan penuh kebaikan. Sebagaimana kata para ulama, matta Allahu bituli umrih, semoga Allah memberikan kenikmatan kepadanya dengan panjangnya umur, diberikan tambahan umur atau panjang umur. Demikian juga dengan doa hafizahullahu warra'ah, semoga Allah menjaganya, semoga Allah melindunginya. Ini mendoakan guru. Ketika di depan guru, berada di depannya, murid mendoakan gurunya. Bisa dengan doa yang biasa, hafizakallah, aw rahimakallah, dan doa-doa yang lain. Wa ghaiban, dan ketika tidak berada di depannya, tidak berhadapan dengan guru, ketika duduk sendirian mendoakan gurunya, ketika di rumah gurunya di rumahnya mendoakan kebaikan untuknya, mendoakan kebaikan untuk guru ketika berada di hadapan guru dan ketika apa? Tidak berada di hadapannya, mendoakan secara langsung ataupun mendoakan secara tidak langsung. Dan mendoakan kebaikan untuk orang lain secara umum sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan doa malaikat yang kata malaikat walaka misluh, dan bagimu semisal doa yang kau panjatkan, semisal doa yang kau minta kepada Allah untuk dia, untuk sesama muslim secara umum. Malaikat mengatakan walaka misluh, dan bagimu semisal doa yang kau panjatkan kepada Allah untuk saudaramu sesama muslim. Lebih-lebih ini kepada seorang guru. Qala wa idza athafahu bi faidatin aw tawdihin li muskilin fala yudhiru annahu qad arrafahu qabla. Dan apabila seorang guru menghadiahkan kepadanya dengan satu faedah seperti perkataan Syekh Ibnu Utsaimin, ya talibal ilmi khud faedah anna ma ba'da idza zaidah. Ini hadiah dari seorang guru kepada murid, wahai para penuntut ilmu, ambillah faedah bahwa ma yang terletak pada idza itu adalah zaidah, itu ma tambahan. Di dalam i'rab dikatakan ma zaidah, tambahan, bukan ma nafiyah, bukan ma kafah, bukan ma mausulah dan selainnya, tapi ma zaidah. Ketika seorang guru memberikan faedah, menghadiahkan satu faedah, au taudihin limuskilin, atau seorang guru memberikan penjelasan terhadap sesuatu perkara yang muskil, perkara yang rumit, fala yudhir, maka janganlah seorang murid menampakkan annahu qad arafahu qablah, jangan menampakkan kepada gurunya bahwa dia telah mengetahui faedah itu, telah memahami perkara yang rumit itu. Jangan menampakkan seperti itu. Jangan menampakkan kalau dia sudah tahu. Jangan menampakkan kalau dia sudah mengetahui. Tapi tampakkan seakan-akan belum mengetahui. Wa in kana arifan lah, walaupun seandainya dia sudah tahu. Sebagaimana para salafuna soleh, para pendahulu kita mengatakan, saya mendengar riwayat ini sebelum yang meriwayatkan dilahirkan, tapi tetap mendengarkan sebagai seorang murid, seperti seorang murid memperhatikan, tidak kemudian meremehkan atau menyepelekan. Wah, itu sudah kuno, saya sudah tahu dari dulu. Tidak seperti itu, tapi memperhatikan seakan-akan belum tahu. Kalau itu sudah tahu, kalau sudah mengerti atau sudah memahami. Bal yusghi ilaihi isgha al-mutatallib bisiddatin ila fa'idah. Bahkan apa? Mendengarkan kepada apa yang disampaikan oleh guru tersebut, isgha al-mutatallib, dengan perhatian orang yang mencari. Jadi kalau seorang itu mencari, cari-cari berita, kira-kira ada berita, diperhatikan atau bagaimana? Didengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu mutatallib, orang yang mencari-cari. Ada sesuatu dia perhatikan. Ada suara dia dengarkan dengan seksama. Kenapa? Dia mencari. Demikian juga ketika seorang guru memberikan kepadanya satu faedah atau memberikan penjelasan, memberikan keterangan, maka murid memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, bukan sambil bermain, bukan sambil apa? Tiduran, tapi diperhatikan dengan sungguh-sungguh, bisyiddatin ilal faedah. Dia sangat butuh kepada faedah tersebut. Ini tambahan ilmu. Ini sangat saya perlukan. Sehingga diperhatikan. Itu dalam perkara yang dia sudah tahu. Dia tetap memperhatikan. Hadza fima ya'rifu, ini dalam perkara yang dia sudah mengetahuinya. Guru menjelaskan, murid sudah tahu, tapi tetap apa? Memperhatikan dengan seksama, memperhatikan dengan sungguh-sungguh, penuh perhatian. Fakaifa bima lam ya'rifu, maka bagaimana kalau apa yang disampaikan oleh guru, faedah yang diberikan oleh guru belum dia ketahui, memang baru mendengar itu. Bagaimana kan seperti itu? Tentu dia akan memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Akan mendengarkan dengan seksama. Sehingga tidak terlewat, terluput faedah tersebut. Kenapa? Mencari faedah bukan perkara yang mudah. Ya. Sehingga kalau mendapatkan faedah dari orang lain, perhatikan. Camkan dan ingat-ingat. Qala rahimahullah wali hadha. Kana hadhal adabu mustahsinan ma'a kulli ahadin fil ulumi wal mukhatabat fil umuri diniyah wa dunyawiyah. Oleh karena ini, adab yang seperti ini, mendengarkan, memperhatikan dengan apa? Seksama, ini mustahsinan, ini suatu yang bagus, suatu yang baik, ma'a kulli ahadin, bersama semua orang, bukan hanya kepada guru saja, tapi kepada semua orang, mungkin kepada temannya, temannya mau menyampaikan faedah. Satu ilmu atau satu manfaat, memperhatikan apa yang disampaikan tersebut. Fil ulum, dalam perkara ilmu. Jadi kalau ada orang yang memberitakan kepadanya ilmu, menjelaskan kepadanya ilmu, sesuatu yang baik bagi seorang yang mendengar untuk memperhatikannya. Ilmu apapun yang diberikan. Wal mukhatabat, dan di dalam perkara khutbah, ceramah. Ya, ya ta'lim, ya ceramah, khutbah Jum'ah atau yang lain. Hendaknya apa? Memperhatikan dengan apa? Seksama, memperhatikan dengan baik apa yang disampaikan. Fil umuri diniyah, dalam perkara-perkara agama, wa dunyawiyah, dan juga dalam perkara keduniaan. Beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita adab, di antara adab seorang murid secara khusus dan adab seorang muslim secara umum, untuk memperhatikan apa yang disampaikan kepadanya dengan perhatian yang penuh dan sungguh-sungguh dalam semua perkara, dalam semua ilmu. Hendaknya apa? Dengan sungguh-sungguh, baik perkara dunia ataupun perkara agama. Maka di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama, al-ilmu, ilmu itu adalah dengan apa? Di antaranya al-insat wal-istima', yang pertama diam, yang kedua mendengarkan. Kalau seorang itu belajar, pertama diam, jangan rame, jangan ribut. Yang kedua mendengarkan, memperhatikan apa yang akan disampaikan oleh seorang guru. Wallahu a'lam bishawab. Itu semua dalam rangka memuliakan dan menghormati guru, menghormati dan memuliakan ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga guru-guru kita untuk tetap berada di atas jalan sunnah dan istiqamah di atasnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahumdi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.